mawalah rahimahullahu taala as-saminu an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah bin Utsman bin Amr bin Umar bin Ka'b bin Sa'd bin Tamim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraishi at-Tamimi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatu radhiyallahu anhum qala nadartu sahabatun bukan sahabatu sahabatun radhiyallahu anhum qala nadartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina wa qultu ya rasulullah law anna ahadahum nadara tahta qadamayhi la absarna fa qala ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه لغة الحديث أقدام المشركين أي الذين يقصون أقدام النبي صلى الله عليه وسلم ويلتمسونه لما هاجر من مكة إلى المدينة الغار المراد به غار ثور على رؤوسنا فوقنا أفاد الحديث وجوب الثقة بالله عز وجل والاطمئنان إلى رعايته وإناء bukan itu bukan termusanna ya والاطمئنان إلى رعايته وعنايته بعد بذل الجهد في أخذ الحيطة إلى رعايته وعنايته وعنايته بعد بذل الجهد في أخذ الحيطة والحذر itu boleh dibaca hitoh, boleh dibaca haitoh, sama. Terus إشفاق أبي بكر رضي الله عنه ومدى حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفه عليه من الأعداء عناية الله تعالى بأنبيائه وأوليائه ورعايته لهم بالنصر ورعايته لهم بالنصر قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتطمينه للقلوب والنفوس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Hadis 81. Ya, kita selesaikan insyaallah sampai hadis 84. Ya. Samin yang ke-8 di bab ini dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini kunyah beliau. Namanya adalah Abdullah ibnu Utsman. Abdullah ibnu Utsman, ibnu Amir, ibnu Umar, ibnu Ka'ab, ibnu Sa'ad, ibnu Taim, ibnu Murrah, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay, ibnu Ghalib al-Qurashi, orang Quraisy. At-Taimi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatun. Yang beliau ayah dan ibunya semua adalah sahabat radhiyallahu anhu. Qala nadartu ila aqdamil musyrikin. Aku pernah melihat ke kaki-kaki kaum musyrikin. Ya, wa nahnu fil ghari. Waktu itu kami sedang berada di goa dalam pelarian akibat pengejaran musyrikin Quraisy. Wa hum ala rusuina, wa hum ala ru'usina. Mereka berada di atas kepala-kepala kami. Waktu aku katakan ya Rasulullah, law anna ahadahum nadara tahta qadamai la absarana. Wahai Rasulullah, aku katakan, seandainya salah seorang di antara mereka nadara melihat tahta qadamai, melihat ke bawah kedua kakinya, la absarana, lamnya lam jawab lau, tentulah mereka akan melihat kita. Faqala, maka beliau mengatakan, madhunnuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Maka bagaimana dugaan Anda, pendapat Anda wahai Abu Bakar, ya, yang Allah ya terkait dua orang yang Allah yang ketiganya. Nah, ini. Jadi ma'iyah Allah, ada ma'iyah. Perhatikan, Allah punya sifat ma'iyah. Apa ma'iyah artinya? Kebersamaan. Dan ma'iyatullah itu ada dua. ma'iyah ammah dan ma'iyah khosoh. Kebersamaan Allah kepada dengan makhluk yang bersifat ammah umum dan yang bersifat khosoh. Ma'iyah Allah yang ammah kepada seluruh makhluk, mukmin, kafir, jin, iblis, malaikat, hewan, seluruh alam, itu bermakna ilmu. Ya, maknanya adalah ilmu. Baik, ya. Itu ilmu. Itu kalau ma'iyah ammah. Baik. Nah, mana jua min salasatin illa wa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada tiga orang yang najwa yang bisik-bisik melainkan Allah yang keempat. Wala khamsatin. Tidak pula kelima, tidak pula keenam, wala aksar min dzalik, wala tak mau yang lebih dari itu sekalipun. Illa wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Melainkan Allah ma'ahum bersama mereka, ma'iyah Allah yaitu sifatnya ilmu. Dimanapun mereka berada. Nah, ma'iyah Allah yang kedua namanya ma'iyah khosoh. Sifat kebersamaan Allah kepada makhluk yang bersifat khusus, ini bukan hanya sekedar maknanya mengilmui. Tetapi maknanya an-nusrah, at-ta'yid, menolong. Ya, semisal Nabi dan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar khawatir, Nabi katakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Bukan sekedar Allah mengetahui Nabi dan Abu Bakar dia ada di Goa Sur itu. Tapi menolong. Innallaha ma'a al-muttaqin. Innallaha ma'a sabirin. Itu bukan sekedar Allah bersama orang bertakwa, bersama orang bersabar. Bukan sekedar mengetahui keberadaan mereka. Ya, mengetahui selak beluk mereka, detailnya mereka. Tapi lebih dari itu, yaitu apa? Menolong. Membantu. Mendukung. Paham sini? Jadi Allah punya sifat ma'iyah. Ma'iyah ammah dan ma'iyah khosoh. Diapalin ini. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Lugatul hadis, aqdam al-musyrikin. Ya. Nadartu ila aqdamil musyrikin. Aku melihat ke aqdam. Aqdam kan jamak dari qadam, kaki. Ay alladzina yaqussuna aqdaman nabi. Yang mereka qassa yaqussu itu bukan sekedar maknanya mengkisahkan, tapi di sini mengikuti jejak. Ya, yaqussuna aqdaman nabi. Mereka mengikuti jejak kaki nabi. Ya. Jadi mereka mencari jejak kaki nabi. Wa yaltamisunahu, mereka mencarinya. Lamma hajara, ya, tatkala beliau berhijrah bersama Abu Bakar tentunya, karena yang tertinggal hanya Nabi dan Abu Bakar, ya, min Makkah, dari Makkah ilal Madinah, menuju ke Madinah. Al-ghar, tatkala kami berada di goa, ghar al-muradu bihi ghar surin, yang dimaksud di sini adalah goa sur, yang ada di bukit sur, ya. Ala ru'usina, di atas kepala-pala kita, ay fauqona, yaitu di atas kami. Nah, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, afadal hadisu, hadis ini memberikan ya, keterangan, ya, wujubat tafaqquhi, wujubah maf'ul dari afadah. Wajibnya tafaqquh, wajib wujubat siqati, wajibnya siqoh, percaya, beriman billahi azza wa jal. Wal itmi'nana ila riayatihi, dan itmi'na dan tenang, merasa nyaman dengan riayah, penjagaan dari Allah. Wa inayatihi, dan pertolongan Allah. Ba'da bazlil juhdi, setelah mengerahkan segala kemampuan. Fi akhdil haitati, boleh haitoh atau haitoh. Ya, untuk ya waspada wal hadar, hati-hati. Ya. Hadis ini juga memberikan faedah apa? Isfaqo. Nah, semuanya afadal hadisu isfaqo. Semua maf'ul ya. Isfaqo Abi Bakrin. Bagaimana rasa kasih sayangnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa mada hubbihi. Dan bagaimana luasnya, besarnya kecintaan beliau li Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Ya. Wa khawfahu. Berarti mansub juga ya. Ma'tuf. Dan juga rasa takut Abu Bakar alaih minal a'da, terhadap Nabi dari gangguan musuh. Nah, kemudian hadis ini juga memberikan faedah inayatullahi ta'ala bi anbiya'ihi wa awliya'ihi. Bagaimana pertolongan Allah kepada para nabi-nabi dan wali-walinya. Yang inilah ma'iyah khasah. Ya. Taib. Wa ri'ayatahu lahum bin nasri. Bagaimana Allah menjaga mereka dengan pertolongan. Qala ta'ala inna lanansuru rusuluna. Tentu sesungguhnya kami tentulah menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu. Bukan hanya rasul yang Allah tolong. Namun juga orang-orang yang beriman. Fil hayati dunia. Di kehidupan dunia ini. Wa yawma yaqumul mashhad. Dan juga pada hari kiamat. Pada hari tegaknya tampilnya al-ashhad para saksi. Nah hadis ini juga memberikan faedah keterangan syaja'atan Nabi. Keberanian Nabi SAW. Wa tatminahu. Dan bagaimana Nabi mampu menenangkan, ya, lil qulubi wan nufus, untuk kolbu-kolbu dan jiwa-jiwa. Abu Bakar khawatir ditenangkan oleh Nabi. Wadah di sini. Baik. At-tasi', ya, hadis yang ke-9 di bab ini, an ummil mu'mininah. Dari ummil mu'minin, Ummi Salamah. Ya, istri dari Abu Salamah, yang Abu Salamah meninggal, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Ummu Salamah ini ya mengalami masa iddah, Nabi SAW menghitung masa iddahnya. Ternyata Abu Bakar juga. Nah, iddah. Ternyata Abu Bakar juga. Ya, tapi Nabi yang maju. Nah, Ummu Salamah ini ketika menikah dengan Nabi umurnya 35. Ya. Si muda begitu. Jadi hoax kalau yang mengatakan sunnah apa menikahnya dengan wanita tua nenek-nenek itu hoax. Gak ada, yang tua itu cuma saudah. Yang lain istri Nabi muda-muda. Sofiyah waktu itu 17 tahun. Ya, seumuran si Isa. Ya. Muda-muda gitu. Ya, adapun Khadijah riwayat yang lain mengatakan ketika dinikahi oleh Nabi 28. Gitu. Ya. Namun Nabi juga pernah menikahi saudah ya. Ketika Nabi wafat, saudah umur 55 tahun. Kaunan kalau mau nikah sama yang lebih tua enggak apa-apa. Ya, sama ya janda ya umur 58 lah gitu. Nah. Ini brodong kaunan. Ya, neneknya kaunan itu. Ya, lanjut. Mana lagi tadi? Nah, siapa nama asli Ummu Salamah? Wasmuha Hindu bintu Abi Umayyah. Hindu, boleh Hindun munsharif atau Hindun ghairu munsharif. Ya, baik. Ilahnya apa? Alamiah ma ta'nis. Ta'nisnya apa? Maknawi. Bukan lafzi, ya. Baik. Hindu bintu Abi Umayyah. Hudzaifah al-Makhzumiyyah. Nama aslinya Hindun al-Makhzumiyyah. Bapaknya, kunyahnya Abu Umayyah. Tapi nama bapaknya Hudzaifah. Radiyallahu anha. Anna Nabiya SAW ikana iza kharaja min baitih. Kata Ummi Salamah, Hindun. Nabi SAW apabila beliau keluar dari rumahnya, qal Nabi mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzu bika an udian adilla au udallu au udalla. Ya, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau an udian adilla. Aku berlindung pada Engkau dari aku tersesat au udalla atau aku disesatkan. Au azilla atau aku tergelincir au uzalla atau aku digelincirkan, ditergelincirkan. Au azlima, aku berlindung pada Engkau dari berbuat zalim au uzlama atau aku dizalimi. Au ajhala, aku berlindung pada Engkau dari menjadi bodoh au yujhala alayya atau aku dibodoh-bodohi, dibego-begoin gitu kalau bahasa kita, dibodoh-bodohi. Qala, ya. Kemudian hadisun hasan sahihun rahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanida sahihatin. Dengan sanad-sanad yang sahih. Qala Tirmidzi hadisun hasanun sahihun wa ada lafdhu Abi Dawud. Hadis ini lafadznya lafadz Abu Dawud. Nah. Baik. Baca lagi Usama. Ya, lughatul hadis. Lughatul hadisi adillah adi'un anil haqqi fala udayya adillah udayya udayya anil haqqi fala ahtadi ilaihi fala ahtadi ilaihi fala ahtadi ilaihi. Ah, baik, dari aku tersesat itu udayya anil haqq, aku menyia-nyiakan kebenaran, artinya aku berpaling dari kebenaran. Ya, fala ahtadi ilaih, sehingga aku enggak dapat hidayah. Terus udalla yudillini ghairini ghairi. Baik, udalla ay yudilluni atau karena ini mansub ya. Karena kan kalimatnya mansub ya. Berarti yudillani ghairi. Ada ghairi, orang lain selain diriku, orang lain menyesatkan aku. Terus azilla azilla anzaliqu fi mahal. Itu ikutin mansub, berarti irobnya mansub. Ikutin anzaliqa. Itu kan wazan inzalaqa anzaliqu. Berarti anzaliqa, ikutin mansub. Anzaliqa fi mahawil ma'asi wal batili. Naam. Azilla, aku tergelincir, maksudnya anzaliqa. Aku tergelincir fi mahawil ma'asi, dalam hawa maksiat. Wal batili, dan dalam kebatilan. Terus ajhala aqa'a fil khata'i was safahi. Ah, ajhala, dari aku berbuat bodoh, yaitu aku terjerumus ke dalam kekeliruan, kesalahan, dan safah, kebodohan. Terus apa adalah hadithu istihbaba hadad du'ai indal khuruji minal baiti iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahsilan lima fihi min khairin wa tadhkiran li nafsihi kay yajtahida fil bu'di anid-dhalali waz-zalali wadh-dhulmi wal-jahli. Naam. Nah, apa adalah hadis? Hadis ini memberikan keterangan faedah istihbab, dianjurkannya hadza doa, doa ini indal khuruj minal bait, ketika keluar rumah. Jadi jangan cuman bismillahirrahmanirrahim. Juga doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala wa au yujhala alayya. Ya. Baik. Nah, dianjurkan. Kenapa iktidaan? Ya, apa i'rabnya iktidaan? Sama. Ah. Apa? Ya, siapa yang tahu? Santri yang baru. Apa irupnya? Iktidaan, apa zahid? Hah? Maf'ul li ajli. Ya, maf'ul li ajli. Nah, syarat maf'ul li ajli kan udah terpenuhi itu. Ayakuna masdaron, ya. Apa lagi? Ayakuna qalbian, dia kan qalbian itu, ya kan? Apa lagi? Ayakuna ilatan. Ya. Jadi ini seakan-akan jawaban dari pertanyaan 5. Why? Kenapa? Nah, gitu. Kenapa? Iktidaan. Ya, karena dalam rangka mengikuti bin Nabi, Nabi SAW. Wa tahsilan lima fihi min khairin. Dan juga dalam rangka ingin mendapatkan lima fihi min khairin. Karena ada kebaikan di dalamnya situ. Wa tadhkiran, dan juga dalam rangka mengingat li nafsihi, diri sendiri. Kay yajtahida, supaya menjauhi fil bu'di, ya, supaya ayajtahid bersungguh-sungguh fil bu'di, untuk menjauhi anid dolali kesesatan, wa zalali segala macam zallah, ya, ketergelinciran, wa zulmi kezaliman, wal jahli dan kebodohan. Masya Allah. Terus lanjut, sama. Al-iltija'a ila Allah Ta'ala wal-i'tisama bihi fil-hifzi minal-inhirafi awil khuruji an jaddatil haqq an jaddatil haqqi. Berikutnya al-tilja al-iltija ila Allah, kita berlindung pada Allah. Wal i'tisam bih. Ya, kita berpegang pada Allah untuk ya menjaga diri minal inhiraf, ya, dari penyimpangan atau keluar ya dari jalur kebenaran. Nah, al-asir atau hadis ke-83, hadis ke-10 di bab ini, an Anasin dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, ya, man qala ya'ni idza kharaja min baitih, siapa yang mengucapkan yaitu jika dia keluar dari rumahnya. Ya, ini baru yang populer. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Ya, ba-nya ba isti'anah itu ya. Ya. Jar majrurnya muta'alliq dengan ya tawakkaltu, ya. Jadi dia ditakdim. Yufidul hasr kalau dalam ilmu balaghah. Ya. Dengan nama Allah, aku hanya bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya pada Allah. Yuqalu lahu, maka dikatakanlah kepadanya, hudita, kamu dapat hidayah. Wa kufita, kamu sudah dicukupi. Wa wukita, kamu sudah dilindungi. Dijaga. Wa tanaha anhu as-syaitonu, dan setan akan menjauh dari diri dia. Rahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai wa ghairuhum. Wa qala Tirmidhi hadithun hasanun rawahu Abu Dawud wa yaqulu ya'ni asyaitana, maka setan berkata li syaitanin akhara, kepada setan yang lain, ya, kaifa la kabira julin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, gimana ente coba, ya, gimana ente menghadapi orang itu yang sudah dia didapat hidayah, wa kufiya, dicukupi oleh Allah, wa wukiya, dilindungi oleh Allah, gimana coba? Taib, lugatul hadis. Lugatul hadis. Taib. Siapa? Santri yang baru mau baca enggak? Ada yang mau coba? Coba, siapa? Hah? Gani. Ayo coba Gani. Lughatul hadithi la hawla wa la quwata illa billahi lintiqali anil maut. Kan la hawla itu lagi penjelasan tuh, bukan lintiqali. Berarti la intiqala begitu. La intiqala anil maksiyati. Lanya la menafiyah lil jinsi juga. La hawla wa la quwata illa billah. Berarti la intiqala. Intaqala yantaqilu intiqala. Apa artinya? Ya? Tidak ada tempat untuk berpaling dari maksiat. Ya, terus. Wala kudrata. Naam. Ala fi'li ta'ati. Illa bi'auni. Bi'aunillah. Bi'aunillahi ta'ala. Maka tidak ada tempat beralih. Ya, untuk berpaling dari maksiat. Wala kudrata. Ya, tidak ada kemampuan untuk melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah. Berarti ketika kita melakukan ketaatan ditolong oleh Allah. Ya, makanya banyak-banyak berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingat Engkau ya Allah. Berzikir pada Allah aja kita dapat tolong dari Allah. Berarti ini kita ini semua sebenarnya enggak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya, terus yuqalu lahu yahtamilu an yakuna al-qa'ila. Isim yakun. Qa'ilu. Huwa Allah Ta'ala. Huwa Allah. Huwanya domir fasal. Nanti saya terangin. Ya. Domir fasal itu di mana? Ya. Dia nanti la mahalla lahu minal i'rab. Dia bukan mubtada sehingga lafaz jalalah khobar. Bukan. Ya. Dia diantara yang dua hal yang mulazim diantara mubtada khobar, diantara ya, isim dan khobar, inna kana begitu ya, ya huwa itu. Perhatikan, yuqalu lahu, maka dikatakan pada dia, wa yahtamilu, maka ada kemungkinan, ayyakunal qailu, yang mengucapkan itu huwa Allah, dapat jalalah tetap khobar yakunu. Yang mengucapkan itu, ya kan, kalau orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan hudita wa kufita wa wukita. Engkau dapat hidayah, engkau telah dicukupkan, engkau telah dilindungi. Siapa yang ngomong itu? Ada kemungkinan yang mengucapkan Allah itu sendiri taala. Terus au malaka ya. Ai ku malaka kan ma'tuf au-nya. Ya, au ma'tuf ke mana? Ke isim yakun. Au malakun. Au malakun. Au malakun ya'muruhu Allah azza wa jalla. Atau ada kemungkinan yang mengucapkan itu adalah malaikat. Ya'muruhu Allah azza wa jalla, yang Allah perintahkan dia. Terus wukiyat. Wukiyat, kenapa jadi wukiyat? Itu kan penjelasan kosakata hadis. Wukita gitu. Oh, wukita. Wukita hafizat. Ah, kan jadi hafizat. Hufitta. Hufitta min kulli syarrin. Engkau dijaga dari segala macam syarrin, keburukan. Tanahha. Ya, terus tanahha mala an jihatihi. Udah belajar sorot di sini belum? Wazan di sini. Tak ada. Awap tak ada. Terus? An tariqihi. Baik. Tanahha anhu syaitan, kan begitu. Setan tanahha dari dia. Ay, mala an jihatihi. Berpaling dari arah dia. Wabta'ada. Sehingga setan menjauhinya. Antariqihi, dari jalan dia. Jadi antum enggak perlu jadi Umar bin Khattab supaya setan takut sama antum. Cukup kalau kita keluar rumah, keluar sakan, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ya. Baik. Terus afadal haditsu? Afadal haditsu fadl at-tawakkuli 'ala Allah 'azza wa jalla wal iltija'a ilaihi bil qawli wal fi'li. Hadis ini memberikan faedah fadlat tawakkuli ala Allah. Keutamaan bertawakal pada Allah azza wajal, wal iltija'a berlindung ilaihi kepadanya, bil qawli wal fi'li, dengan ucapan maupun perbuatan. Terus wa anna dzalika hasana. Hasana apa? Wa anna dzalika ya hisnun khobar anna, benteng. Makanya antum pernah dengar judul buku zikir enggak? Hisnul muslim. Apa artinya? Benteng muslim. Benteng seorang muslim zikir. Terus wa anna dzalika hisnun lil mu'mini min kulli syarrin. Wa anna dzalika, yang demikian itu adalah benteng bagi mukmin dari segala keburukan. Terus istihbab hadzal qawli 'inda al-khuruji min al-manzili. Naam, dan dianjurkannya hadzal istihbab hadzal qawli, dianjurkannya mengucapkan ini ketika keluar dari manzil, tempat persinggahan, dari rumah. Terus liyahsula ma fihi min khairin. Agar mendapatkan liyahsula ma fihi min khairin, mendapatkan kebaikan yang ada di situ. Hadis terakhir di bab ini atau hadis ke-84 an Anasin radhiyallahu anhu qala kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu ya ada dua bersaudara di masa Nabi. Saya mau tanya nih sama siapa ya, santri yang lama ya dikit. Zain, apa irobnya akhwan? Apa irobnya akhwan? La. Apa nih? Apa yang tahu? Apa? Tolha. Akhwan. Bukan isim kana. Apa usama? Khobar, khobar mansub lah. Dia akhwain, ini kan marfu. Masa khobar, khobar ya mansub lah dia akhwain. Siapa yang tahu? Syekh Mustafa. Antum. Apa? Irobnya? Apa? Fa'il dari mana? Naam ahsanta, fa'il. Kananya kana tam, bukan naqis. Ya, kananya tam, bukan naqis. Ya. Masih ingat enggak kaidah kana tam dan naqis? Kalau tam dengan marfu'nya sempurna kala. Ya. Baik. Wa kana akhwat, dahulu ada dua orang bersaudara ala ahdi Nabi. Di masa Nabi SAW. Ya, kalau kana naqis dengan marfu'nya kalimat belum sempurna, berarti itu fi'ilnya naqis. Butuh khobar, kana Zaidun qa'iman. Tapi kalau udah ada marfu'nya sempurna kalam, ya udah berarti dia fa'il, kana dzumalin. Nah, orang itu adalah sang pemilik harta begitu. Ya. Wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiyyah. Dan salah satu keduanya datang kepada Nabi. Wal akharu, ini ada dua bersaudara, satu datang pada Nabi, dia ngaji sama Nabi, datang bermajelis. Yang satunya lagi yahtarifu. Ihtarafa yahtarifu. Dia mencari nafkah kerja. Ya, dia cari nafkah kerja. Fasyaka al-muhtarifu. Nah, orang yang muhtarif, ya, orang yang cari nafkah, ini ngadu. Ya, syaka. Syaka yasku. Nah, mengadu. Mengadu kepada Nabi, ahohu, terkait saudaranya. Yang cuma kerjaannya ngaji aja sama Nabi. Gak mau cari nafkah. Yang cari nafkah dia. Ya, lin Nabi. Faqala. Maka Nabi bersabda kepada orang tersebut. Kepada yang adu, yang kerja. La'allaka turzaku bihi. Nah, bisa jadi engkau diberikan rezeki karena sebab saudaramu yang ngaji. Ya, yang datang, yang nyantri. Kamu kerja, dapat rezeki bisa jadi karena sebab dia. Ya. Baik. Kan dalam hadis yang lain, wa innama tunsuruna bidu'afaikum. Kalian ditolong oleh Allah karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Perhatikan sini ya. Makanya di antara para hukama, ahli hikmah itu mengatakan, kalau kita bersedekah, itu bukan kita lagi nolong orang yang fakir, yang miskin, yang kita bantu, kita berikan sedekah kepada yang enggak. Justru si fakir dan si miskin yang kita berikan sedekah, ketika kita berikan sedekah sama dia, itu dia sedang menolong kita di hadapan Allah. Paham enggak, Tom? Belum nyampe. Belum supi, berarti. Ini ya, ya. Dan ahlu sunnati wal jamaah nggak perlu jadi sufi-sufian untuk nyampe ke situ, ya. Jadi para hukama demikian, para ahli hikmah. Ya, ketika mereka mau menyantuni orang lain, ya, baik panggil, ya sih, ipulan sini, ya, unsurni bidu'a ika as-salih li, tolonglah aku dengan doamu yang baik buatku, nih, diberi. Jadi Allah menolong kita itu karena orang-orang lemah di antara kita. Bukannya orang yang bersedekah, yang berinfak, kemudian dia sayang nolong dia. Lah. Tahu enggak? Nabi katakan, la'allaka turzaku bih. Kamu itu diberi rezeki karena sebab dia. Ceritanya dia ngadu, saya aja yang cari nafkah nih, dia nyantri aja. Paham enggak sini? Ya, rawahu Tirmidzi bi isnadin sahihin ala syarti muslimin. Yahtarifu yaktasibu. Ya. Yahtarifu yaktasib. Dia usaha. Nah. Kemudian. Baca Zahid. Zahid. Santri yang baru coba. Zahid. Yang santri yang lain. Ayat Zahid. Lugatul hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Lugatul hadithi. Ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ay yulazimuhu. Liyatalaqqa min ulumihi wa yata'allamu ahkam ad-dini fashaka ay al-muhtarifu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhahu fi tarkil ihtirafi turzaqu bihi ay bisababihi. Nah, lughatul hadis, keterangan kosakata di hadis tadi, ya ti an-nabiyya. Ya, ada dua orang bersaudara, yang satu cari nafkah, yang satu datang pada Nabi. Ay yulazimu. Dia mulazim. Mulazamah. Dia ngaji secara intensif. Ya, kepada Nabi. Datang terus-menerus. Mukassaf, udah datang terus-menerus. Ya, kepada Nabi. Liya talaqqa min ulumi. Talaki kepada Nabi. Ngaji ini rutin. Wa yata'allamu ahkam ad-dini. Dia belajar hukum-hukum agama. Datang ke masjid Nabi. Kemudian saudaranya al-muhtarif syaka. Dia ngadu ila Nabi kepada Nabi SAW. Ahohu, terkait saudaranya. Yang hanya kerjaannya ngaji. fi tarkil ihtirafi, karena tidak kerja, yang kerja dia. Kemudian kata Nabi, la'alaka turzaku bihi. Ya, kamu ini bisa jadi diberikan rezeki karena dia ai bisa babihi, karena sebabnya. Terus Zahid baca lagi. Fadal haditsu anna minan anna masa min, kan isim anna itu. Berarti mannya man mausul bi mahalli nasbin. Ya, sebagai isim anna. Berarti man mausul. Anna man begitu. Anna manin qata'a li talabil ilmi wa tafaqquhi fi ahkamid dini li hifzi syari'atillahi fa innallaha yahi'u lahu min man yaqumu bi syu'unihi wa yakfihi hajatihi. At-targhibu fi at-targhiba fi masa fi musa'ada fi masdar sa'ada isa itu fa'ala yufa'ilu fa'ala. Terus at-targhiba fi musa'adati ahli al-ilmi yurzaqul insanu bisababi man ya'i a'ala yu'ilu man yu'iluhum. Nah, afadal hadisu, hadis ini memberikan keterangan anna man qata'a, bahwasanya orang yang memutus, maksudnya apa nih orang yang memutus? In qata'a kan memutus ya? In qata'a yang qati'in kita. Maksudnya orang yang fokus gitu. Ya, bahwasanya orang yang memfokuskan diri li talabil ilmi untuk ngaji ya, wa tafaqquh, ya tafaqquh dia nyantri fi ahkamiddin, belajar hukum-hukum agama. Tujuannya apa? Lihib di syariatillah. Ini penting nih kita ngaji nih. Untuk apa tujuannya? Untuk menjaga syariat Allah. Jangan sampai niatnya lain. Supaya jadi berbangga-bangga depan orang, menyombongkan lain, meremehkan orang lain. Bukan. Untuk menjaga syariat Allah. Ya, siapa yang demikian? Ya. Annaman. Mannya ini bukan man mausul ya. Mannya man apa nih bagusnya? Man syartiyah. Karena ada fa waqiyah li jawabi syart. Mannya man syartiyah. Mannya tadi. Manin qoto'a. Anna manin qoto'a. Mannya man syartiyah. Kan man syartiyah isim. Jadi sebagai isim, anna. Ya. Maka ada jawab syartnya itu dengan fa' waqiyah li jawab syart. Fa' innallaha. Maka siapa yang memfokuskan diri untuk ngaji, ngantri, belajar hukum-hukum Islam. Untuk menjaga syariat Allah. Fa' innallaha yahi'ulahu. Maka Allah akan menanggung dia. Menanggung siapa? Man yakumu bisyu'unih. Kalau qama yakumu muta'adi dengan huruf ba, maksudnya adalah menunaikan, melaksanakan. Allah akan menanggung orang yang melaksanakan syu'unih. Ya. Apa namanya? Perkara-perkara agama ini. Wa yakfihi hajatihi. Dan Allah akan mencukupkan segala hajat kebutuhan dia. Nah, hadis ini juga memberikan faedah at-targhibah. Ya. Itu targhib, dorongan. Ya, fi musa'adati ahli ilmi, untuk menolong ahli ilmu. Di zaman salaf dulu ya, perhatikan. Ya, ahli ilmu itu dimuliakan. Sekarang enggak. Ya, ahli ilmu enggak dimuliakan. Terlebih lagi di negeri kita. Enggak dipedulikan. Ya, enggak dipedulikan. Kalau di dalam kekhalifahan, ahli ilmu itu dijamin. Mereka makan gak boleh kerja. Adapun riwayat Imam Abu Hanifah, saudagar, itu bisa dihitung pakai jari. 1, 2, 3, 4. Yang lain gak ada. Fokus. Kehidupan mereka dari mana? Dijamin oleh negara. Sekarang negara gak menjamin. Yaudah. Ya. Yaudah. Ya. Terus gimana? Nah, makanya harus ada kolaborasi antara al-aghniya dan ulama. Para hartawan dengan ulama. Jangan orang-orang hartawan nyuruh, ulama nyuruh, ustaz, kiai, kerja dong, cari nafkah. Ntar dibalik sama ulama, sama kiai, ente cari duit doang misalnya, ngajar dong, balapo. Ngajar dong nahu, cari duit doang lo. Nah, mau gak digituin? Hah? Mau gak? Kan banyak tuh orang-orang yang baru punya duit dikitnya, songong, belagu, sengak. Wah, ini ustadznya cuma bisa ustadz doang, nggak bisa cari duit, dibalikin aja. Ente cuma bisa cari duit doang, bisa nggak ngajar? Nah, ayo ngajar, ngajar nahwu jurumiyah deh, nggak usah ngajar qotrunada, alfiyah, jurumiyah, muyasar deh muyasar. Ngajar ayo, cari duit aja kerjaannya, kerja aja, cari duit aja, bisa nggak? Lo kan bukan tugas aneh. Ya sama kayak begitu. Agama ini tegak dengan dua pilar tadi. Agnia dan ulama. Ya, paham gak sini? Betul, kita butuh harta. Dakwah butuh harta. Ya enggak? Ente beli kitab nih. Emangnya beli pakai daun? Ya, pakai apa? Kedua. Dakwah, internet, butuh pulsa. Ya enggak? Masa mau dakwah gratisan? Butuh duit. Nah, ustadznya, kiainya suruh fokus. Makan apa? Makan angin. Makan angin, keluar angin. Buang air besar enggak, malah kentut mulu. Mati ntar kiainya. Ya. Paham gak sini? Memang idealnya kiai pengusaha, jarang. Oh, dalam sejarah siapa? Imam Nu'man bin Sabit aja. Yang lain gak ada riwayatnya. Imam Syafi'i ada gak riwayatnya? Dogong, macam gitu. Bahkan Nabi SAW itu ngangon kambing sebelum masa kenabian. Habis itu gak ada riwayat. Nabi SAW kerja untuk istrinya Khadijah, itu sebelum masa kenabian. Setelah masa kenabian gak ada. Dakwah jihad itu aja. Dan harta Nabi dapat dari ghanimah. Dan Nabi paling banyak, Ahlul Bait, ya, dapat dari ghanimah. Ghanimahnya diperjualbelikan. Udah itu aja. Ya. Sehingga kalau enggak ada perang atau kalah perang, ya, enggak ada ghanimah, ya udah dapur Nabi enggak ngebul 2 bulan. Nabi makan kadang dikasih sama sahabat yang lain. Apalagi Ahlus Suffah, apalagi itu. Kalau Nabi ada makanan, mereka dapat makan. Ya. Barakallahu fikum. Maka kalau antum jadi orang kaya, jangan sengak gitu ya, dan belagu. Ya, para ustaz diremehin. Ustaz kerja juga dong. Dibalikin mau ustaz, ente ngajar juga dong. Cari duit doang. Bisa enggak ngajar gitu? Kalau saya gituin, kalau ada yang berani gituin saya balikin. Ya. Antum kerja juga. Ente ngajar dong. Ya. Bisa enggak ngajar sini? Cari duit doang loh. Gitu. Enggak ada yang berani juga sama saya sih. Kalau ada yang berani gitu, ya. Saya gituin, misalkan ada yang bilang, cari duit tuh, ya kita juga cari duit. Ya, bisa aja juga banyakkan duit kita pada dia. Ya enggak? Ya, dia cari duit banyak-banyak, bininya atuh juga. Ya mau wes ya? Gitu, cari duit banyak, bini atuh. Aduh, mau kemanain, dia mati, bininya kawin lagi, ntar mah berondong. Gitu ya. Ya, lihat ya, si Ombing. Masyaallah. Si Rahit pasti Ombing sih antum? Si Ombing, masyaallah. Tapi Islam ya? Janjian nyamar lagi ya. Kayak snok ronce itu ya. Pura-pura dinyelidikin nih Tambun gimana nih yang benar. Ternyata benar ya, alhamdulillah nyantri lagi. Masyaallah. Mana lagi tadi? Ya, at-targhiba fi musa'adati ahli ilmi. Yurzaqu al-insanu bisababi man yu'iruhum. Nah, seseorang diberikan rezeki disebabkan ya man yu'iruhum, orang yang dia tanggung rezekinya. Jadi gitu, rezeki itu memang ditanggung. Ya. Allah taala berfirman mengenai nahnu narzuquhum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki pada kalian dan mereka anak-anak kalian. Ya, kan Allah Ta'ala firmankan sebelumnya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kere, miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Gitu. Babe ente, siapa namanya? Hussein. Itu diberikan rezeki tuh, Syekh Hussein. Karena ente, ini anak kedua, Musa sama Isa. Ya enggak? Babenya Aunan diberikan rezeki karena Aunan. Ya enggak? Walaupun Aunan ya, ya kadang pelangak-pelongo. Kadang fokus ya. Diberikan rezeki. Gitu. Disebabkan adanya Aunan. Gitu. Wah deh, jelas ya. Nanti kita masuk ke babul istiqomah. Wah, ini bab yang berat ini. Bab istiqomah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.